إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Artinya, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, yaitu Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin, sahabat-sahabat setia, menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang berserah diri. Wahai Rabb kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan, dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu, dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir sehingga akhir kiamat, hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang sesuatu yang selalu kamu berselisih padanya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka tatkala itu Isa mengetahui keingkaran mereka, yaitu keingkaran Bani Israel. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Nabi Isa alaihissalam mengetahui keingkaran orang-orang dari Bani Israel dan kesesatan mereka. Maka tatkala itulah Nabi Isa berkata kepada kaumnya, siapakah yang akan menjadi penolong-penolong aku untuk menegakkan agama Allah? Dan ini seperti sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada musim haji. Sebelum beliau berhijrah, man rajulun yu'wini hatta uballigha kalam rabbi. Siapakah di antara kalian orang yang memberikan aku tempat tinggal sampai aku bisa menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala? Fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Sesungguhnya orang-orang Quraisy telah melarang aku untuk menyampaikan firman-firman Rabbku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Inilah yang disebut dengan sahabat-sahabat setia. Siapa mereka? Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka adalah kaum Ansar. Maka kaum Ansar pun memberikan tempat membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlarang dari hitam dan merah. Maksudnya tidak ada yang bisa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitulah Nabi Isa ketika beliau berkata, siapakah yang akan menjadi penolong penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka yang menjadi penolongnya adalah al-hawariyun, yaitu sahabat-sahabat setia Nabi Isa. Makanya Allah tadi berfirman, qal hawariyuna nahnu ansarullah. Sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Amanna billah wa syahid bi annana muslimun. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Rabb kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan. Dan tulislah kami termasuk orang-orang yang mengikuti atau menjadi saksi. Maksudnya menjadi saksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hawariyun, kenapa disebut dengan Hawariyun? Apa makna dari Hawariyun? Ada yang mengatakan bahwa mereka itu adalah Hawariyun, dinamakan karena mereka berpakaian berwarna putih. Dan Hawariyun ada yang mengatakan karena mereka qassarin, orang-orangnya pendek. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah sayyadin, para nelayan. Hawariyun. Akan tetapi pendapat yang benar, al-hawariyun artinya adalah an-nasirun. Artinya al-ansar maksud saya. Artinya para penolong. Ini persis seperti yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nadaba an-nas yaumal ahzab fantadaba Zubair thumma nadabahum fantadaba Zubair radhiyallahu anhu thumma nadabahum fantadaba Zubair radhiyallahu anhu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin hawariyun wa hawari az-Zubair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Ahzab, maka beliau memilih seorang pasukan yang bertemu dengan yang akan yang mengintai orang-orang kafir Quraisy. Maka akhirnya terpilihkan Zubair. Kemudian mereka mengundi lagi siapa yang akan disuruh untuk mengintai orang-orang kafir Quraisy. Karena perang Ahzab kita tahu adalah perang Khandaq. Maka harus ada sahabat yang berjalan dahulu keluar dari kota Madinah untuk mengetahui keadaan mereka. Dipilihlah, kemudian terpilihlah Zubair. Dipilih lagi untuk yang ketiga, kemudian terpilih lagi Zubair. Maka saat itulah Rasul SAW bersabda, setiap nabi mempunyai sahabat setia. Dan sahabat setiaku adalah Az-Zubair. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tulislah kami sebagai orang-orang yang menjadi saksi. Maksud menjadi saksi apa? Tulislah kami bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah memberitahukan tentang kebiasaan Bani Israel yang mana mereka membunuh para nabi. Maka mereka lakukan juga itu kepada Nabi Isa. Mereka ingin salib Nabi Isa. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyamakan Nabi Isa alaihi salam seorang sahabat Nabi Isa dengan Nabi Isa alaihi salam. Saya bacakan dari tafsir Imam Ibnu Katsir, menarik. Beliau mengatakan, ثم قال تعالى مخبرا عن ملأ بني إسرائيل فيما هم به من الفتك بعيسى عليه السلام. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang orang-orang dari Bani Israel, apa yang mereka inginkan, yaitu berupa perbuatan buruk kepada Nabi Isa. Wa iradatuhu bisu'i was-salb, dan keinginan mereka untuk berbuat buruk kepada Nabi Isa dan ingin menyalib Nabi Isa. Hatthina tamala'u alaih wa washaw bihi ila malik dzalika az-zaman. Ketika Nabi Isa alaihi salam menguasai mereka dan akhirnya mereka adukan kepada raja pada zaman itu. Wa kana kafiran, dan raja pada saat itu adalah orang kafir. Annaha huna rajulan yudhillan nas wa yasuddahum an ta'atil malik. Mereka ingin mengadukan Nabi Isa kepada raja bahwa ada seorang lelaki yang menyesatkan manusia dan menyimpangkan manusia dari ketaatan kepada raja. Wa yufsidur ra'aya, dan ia telah merusak rakyat, masyarakat. Wa yufariqu bainal abi wa bnih, dan dia telah memisahkan antara anak dengan bapaknya. Ila ghairi dzalika mimma taqalladuhu fi riqabihim wa ramauhu bihi bil kadzib, dan berita-berita macam-macam yang akan mereka sampaikan kepada raja dan mereka tuduhkan kepada Nabi Isa dengan dusta. Wa annahu waladun zaniyah, bahwasanya orang ini adalah anak zina. Hatta istatharu ghadabal malik, sampai bangkitlah kemurkaan raja, kemurkaan raja. Fabasa fi talabihi man ya'khudhuhu wa yuslibuhu wa yunakkalu bihi, maka raja pun mengutus orang untuk mengambilnya dengan paksa kemudian menyalibnya. Nah, jadi ceritanya itu sampai Nabi Isa alaihi salam akhirnya nanti disalib. Akan tetapi sampai Nabi Isa alaihi salam akhirnya nanti diangkat oleh Allah, maksud saya. Jadi ceritanya begitu. Ada orang-orang dari Bani Israel yang ingin berbuat buruk kepada Nabi Isa. Maka mereka mengadukan Nabi Isa kepada raja. Raja tersebut marah karena dihasut oleh orang-orang tersebut. Falamma ahatu bimanzilih, ketika orang-orang pasukan raja itu sudah mengelilingi rumahnya Nabi Isa, wa dhannu annahum qad dhafaru bihi, dan mereka mengira mereka pasti dapat ini, pasti dapat Isa. Najjahu Allah taala min bainihim, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, menyelamatkan Nabi Isa dari mereka. Wa rafa'ahu min rawzanati dzalikal bait ila as-sama', dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam dari belakang rumah tersebut menuju langit. Wa alqallahu syabihahu atau syabahahu ala rajulin mimman kana indahu fil manzil, dan Allah Subhanahu wa taala menyamakan Nabi Isa alaihi salam dengan seseorang yang berada di rumah saat itu. Falamma dakhala ulaik i'taqaduhu fi dhulmatil lail Isa, ketika mereka masuk di tengah malam mereka mengira bahwa orang tersebut adalah Nabi Isa. Fa akhaduhu wa ahnahu wa sallabuhu, maka mereka menariknya, memaksanya dan mensalibnya. Wa wada'u 'ala ra'sihi syaub, dan diletakkan di atas kepala orang yang disalib ini duri-duri di atas kepalanya. Wa kana hadza min makrillahi bihim, dan ini adalah contoh dari tipu daya Allah terhadap mereka. فَإِنَّهُ نَجَّ نَبِيَّهُ وَرَفَعَهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan nabinya dan mengangkatnya di antara mereka. وَتَرَكَهُمْ فِي ظَلَالِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dan Allah membiarkan mereka dalam kesesatan mereka tidak tahu menahu. يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ قَدْ ظَفِرُوا بِطَلَبَتِهِمْ. Mereka mengira bahwasanya mereka telah mendapatkan orang yang mereka cari. وَأَسْكَنَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ قَسْوَةً وَعِنَادًا لِلْحَقِّ مُلَازِمًا لَهُمْ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ke dalam hati mereka sifat keras, sifat menolak kebenaran, dan senantiasa sifat-sifat tersebut ada dalam hati mereka. وَأَوْرَثَهُمْ ذُلَّةً لَا تُفَارِقُهُمْ إِلَى يَوْمَ التَّنَادِ. Dan Allah memberikan kepada mereka kehinaan yang tidak akan memisahi mereka sampai kepada hari dibangkitkan. Makanya Allah setelah itu berfirman, وَمَكَرُ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ مَكِرٍ. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingat, kata-kata sebaik-baik pembalas tipu daya itu adalah balasan atas perbuatan orang-orang buruk terhadap nabinya. Bukan berarti Allah mempunyai sifat sebaik-baik pembalas tipu daya tidak ada sebab sebelumnya, enggak ada. Ini tercela bagi Allah. Ya. Bukan berarti Allah mempunyai sifat sebaik-baik pembuat tipu daya tidak ada sebab sebelumnya. Akan tetapi sifat Allah sebaik-baik pembuat tipu daya adalah karena membalas tipu daya mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama berbeda pendapat tentang menyampaikanmu kepada ajalmu dan menyampaikanmu kepada aku. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan, aku akan mengangkatmu kepadaku dan mewafatkanmu. Jadi begini, lihat ayatnya berbunyi, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Di sini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu pahami apa maksudnya? Menyampaikanmu kepada akhir ajalmu. Berarti mati duluan. Baru setelah itu mengangkatmu kepadaku. Berarti mati dulu baru setelah itu diangkat. Makanya para ulama mengatakan seperti Imam Qatadah, hadza minal muqaddam wal muakhir. Ini termasuk dari sesuatu yang lebih didahulukan dan sesuatu yang lebih diakhirkan. Maksudnya sesuatu yang di akhir, yang terletak di akhir malah didahulukan. Sesuatu yang terletak di awal malah diakhirkan. Itu maksudnya. Makanya beliau mengatakan, takdiruhu inni rafi'uka ilayya wa mutawfika, yakni ba'da dzalik. Maksudnya adalah aku akan mengangkatmu kepadaku, baru setelah itu aku akan menyampaikan kepada ajalmu. Ini yang jelas para ikhwah, ini ayat maksudnya adalah yang awal diakhirkan, yang akhir diawalkan. Kenapa? Karena Allah menyebutkan di sini, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Mati dulu berarti. Baru setelah itu, dan mengangkat kamu kepadaku. Ini keliru kalau seandainya dipahami secara lahiriah. Tetapi maksudnya adalah ada awalan diakhirkan, ada akhiran diawalkan. Ya. Kemudian bagaimana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam surah An-Nisa ayat 156-159 terdapat penjelasan akan hal itu, bahwa Nabi Isa diangkat kepada Allah, baru setelah itu nanti di akhir zaman diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdasarkan ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 54, maka 55, Allah Subhanahu wa taala seakan mematikan dulu, baru setelah itu diangkat. Lihat surah An-Nisa ayat 156 sampai 159. Wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryama buhtanan 'azima. Orang-orang Bani Israel, mereka berdosa karena kekufuran mereka dan karena ucapan mereka terhadap Maryam dengan ucapan yang dusta, dengan dusta yang besar. Dan juga karena perkataan mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah, wama qataluhu walakin salab wama salabuhu walakin syubbiha lahu. Yang mereka bunuh adalah Rasul Allah. Dan sebenarnya mereka tidak membunuhnya dan tidak mensalibnya. Akan tetapi disamakan wajahnya untuk mereka. Wama salabuhu walakin syubbihalah. Ya, disamakan wajahnya untuk mereka, wajah Nabi Isa alaihissalam. Sampai kepada firman-Nya, wama qataluhu yaqinan. Dan Bani Israel tidak membunuh Nabi Isa secara yakin, walaupun masih ragu-ragu. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Maha bijaksana. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumil qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Dan di antara ahlul kitab tidak ada kecuali mereka akan benar-benar beriman kepadanya sebelum meninggalnya. Dan di hari kiamat, mereka akan menjadi saksi, atau ia akan menjadi saksi bagi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kaum Nabi Isa, Ahlul Kitab, akan benar-benar beriman kepada Nabi Isa sebelum meninggalnya Nabi Isa. Dan itu adalah di akhir zaman ketika terjadi keluarnya Dajjal. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bersabda dalam hadis mursal, beliau bersabda kepada Yahudi, inna Isa lam yamut wa innahu raji'un ilaikum qabla yaumil qiyamah. Sesungguhnya Nabi Isa belum mati, dan sesungguhnya Nabi Isa akan kembali kepada kalian sebelum hari kiamat. Nah, ini dia. Ini tetapi hadisnya mursal, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir. Apa maksudnya membersihkan? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir, mengangkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada membersihkan. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah ke langit, maka pada saat itu kawan-kawan Nabi Isa terpecah belah. Di antara mereka ada yang beriman dengan apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Isa adalah Abdullah, hamba Allah dan rasulnya, dan anak dari seorang perempuan, hamba Allah. Dan di antara mereka ada yang terlalu berlebihan terhadap Nabi Isa, maka mereka menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, anak Allah. Di antara mereka ada yang mengatakan dia adalah Allah. Ya, Nabi Isa adalah Allah. Dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa salisu salasa, bahwa Nabi Isa alaihissalam tiga di dalam satu, satu dalam tiga. Dan masih banyak sekali pendapat-pendapat yang lain tentang Nabi Isa sepeninggal diangkatnya Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kira-kira tafsir yang kita baca dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Fahina idzin ikhtalafat ahzabu Bani Israil fi Isa." Saat itulah sikap kelompok-kelompok Bani Israil terpecah terhadap Nabi Isa. Ini yang saya katakan tadi, terpecah terhadap Nabi Isa. Ada yang mengatakan apa tadi? Hah? Ada yang mengatakan bahwa ada yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa. Ada yang mengatakan dia adalah anak Tuhan. Ada yang mengatakan dia Tuhan. Ada yang mengatakan Trinitas satu dalam tiga, tiga dalam satu. Dan hampir ada 300 pendapat tentang Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel. Saking banyaknya pendapat-pendapat mereka. Faminhum man amana bihi wattaba'ahum, waminhum man kafara bihi wa kadzdzabahu, wa rama ummuhu bil fahishah kal yahud. Di antara mereka ada yang beriman kepada beliau dan mengikuti beliau. Beliau di sini siapa? Nabi Isa. Dan di antara mereka ada yang kafir kepada beliau dan mendustai beliau dan memfitnah ibu beliau sebagai seorang yang melakukan kekejian. Dan memfitnah ibu beliau sebagai seorang yang melakukan kekejian. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini Yahudi. Jadi Yahudi ini terlalu ekstrim. Berlebihan menghina Nabi Isa. Sedangkan Nasrani terlalu ekstrim. Berlebihan memuji Nabi Isa. Wa khairul umuri awsatuha. Dan sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Yaitu yang dimiliki oleh syariat Islam. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, yaitu keingkaran Bani Israel, walittifaqu ala raddi da'watihi, dan sepakat dalam menolak dakwah beliau. Qala nadiban li Bani Israel ala mu'azaratih man ansari ila Allah. Qala al-hawariyun ay ansar. Isa berkata seraya menyeru Bani Israel untuk menjadi penolongnya, penolongnya. Siapakah yang menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para hawariyun, sahabat-sahabat setia menjawab, yakni orang-orang yang membela. Yakni orang-orang yang membela. Kaum Ansar, kaum Hawariyin, mereka yang akan membela Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, "Nahnu ansarullah amanna billah washhad bi annana muslimun." Bi anna muslimun. Kami penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ini menunjukkan terjadinya ansar hawariyun bagi Nabi Isa alaihissalam. Kemudian setelah itu, wa hadha min minnatillahi alaihim wa ala Isa hina alhama haula'il hawariyin al-iman bih wal inqiyada li ta'atihi wan nusrata li rasulih. Ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala atas mereka dan khususnya Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah telah menjadikan para hawariyun tersebut beriman kepadanya, tunduk dalam ketaatan kepadanya, dan membela Rasulnya. Membela Rasulnya. Kemudian Allah berfirman, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula. Ya Rabb kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Ya, ini anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk Nabi Isa hawariyun yang menolong mereka. Kemudian wa hadza iltizamun tam lil iman bi kulli ma anzalallahu li ta'ati rasulih. Dan ini adalah suatu integritas yang sempurna dalam beriman kepada seluruh hal yang diturunkan oleh Allah dan dalam mentaati rasulnya. Faktubna ma'asyahidin. Karena itu termasuk masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah doanya Nabi Isa alaihissalam ketika mendapati ada pengikut-pengikut setia beliau. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Wahai Rabb kami, kami telah beriman dengan apa yang kamu turunkan kepada kami dan kami telah mengikuti seorang rasul, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan ini keimanan yang sempurna, yaitu keimanan yang berupa beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan apa yang ditaatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah hawariyun. Yang mereka sangat beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah kepada Allah oleh Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka mengatakan faktubna ma'asyahidin. Oleh karena itu, itulah masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang menjadi saksi. Laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa li dinika bil haqqi was-sidq. Yaitu menjadi saksi bagi Engkau ya Allah dengan keesaan dan menjadi saksi bagi Rasul-Mu dengan kerasulan serta menjadi saksi bagi agamamu dengan kebenaran dan kejujuran. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah terus mengatakan wasyubbiha lahum syabahu Isa faqabadhu ala man syubbiha lahum bih. Adapun orang-orang yang dirasakan oleh Isa alaihissalam pengingkaran mereka sedang mereka itu adalah sebagian dari Bani Israel, maka mereka membuat tipu daya terhadap Nabi Isa. Wa makara Allah, dan Allah membalas tipu daya mereka terhadap mereka. Allah membalas tipu daya itu terhadap mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Fattafaqu ala qatlihi wa salbih. Kemudian mereka bersepakat untuk membunuh dan menyalibnya. Karena salah satu cara untuk membunuh orang dengan disalib. Ya, dengan disalib. Wa subbiha lahum, dan namun dijadikan buat mereka orang yang serupa dengan Nabi Isa. Faqabadu ala man syubbiha lahum bih. Lalu mereka menangkap orang yang serupa tersebut. Faqala Allah li Isa, dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minalladzina kafaru." Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajal dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir. Farafa'ahu Allahu ilaih. Maka lalu Allah pun mengangkatnya kepadanya. Wa taharahu minal ladzina kafaru, dan membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Wa salabuhu man qataluhu, dan orang-orang yang kafir itu menyalib orang yang telah mereka bunuh. Wanina annahu Isa. Mereka mengira bahwasanya orang yang mereka salib itu adalah Isa. Wabau bil ismil azim. dan mereka justru menanggung dosa yang besar. Dosa besar kenapa? Karena berniat membunuh Nabi. Yang kedua, ternyata yang dibunuh bukan dia. Yang ketiga, mereka menyalif orang tersebut. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa sayanzilu Isa bin Maryam fi akhir hadhihi al-ummah hakaman adlan yaqtulul khinzir wa yaksiru as-saliba wa yattabi'u ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Isa bin Maryam alaihi salam akan turun kembali di akhir masa umat ini sebagai hakim yang adil. Ia akan membunuh babi, menghancurkan salib, dan ia akan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'lamu al-kadhibuna ghururuhum wa khida'uhum annahum maghrurun wa maqdu'un. Orang-orang yang berdusta itu akan mengetahui keterpedayaan dan ketertipuan mereka, yaitu bahwa mereka itu telah terpedaya dan telah tertipu. Jadi mereka akan tahu nanti bahwa ini sebenarnya adalah tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan firman yang berbunyi, dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti kalian di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Ini semestinya orang beriman seperti itu. Mestinya orang beriman seperti itu, senantiasa berada di atas orang-orang kafir di dunia dan di akhirat. Al-muradu biman ittaba'ahu at-ta'ifa allati amanat bih wa nasarahu Allah 'ala man inharafa 'an dinihi thumma lamma ja'at ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu hum atba'uhu haqqan fa ayyadahu wa nasarahum 'ala al-kuffari kullihim. Artinya yang dimaksud orang-orang yang mengikutinya adalah kelompok yang telah beriman kepada beliau, dan Allah membela mereka atas orang-orang yang menyimpang dari agamanya. Kemudian ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba, mereka itu benar-benar mengikuti, hingga Allah menguatkan mereka dan membela mereka atas orang-orang yang kafir secara keseluruhan. Dan Allah memenangkan mereka dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mafhum ya, bisa dipahami insyaallah. Jadi saya cuma membaca. Kemudian ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba, maksudnya ketika Nabi Isa diangkat, sudah lewat jauh datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu benar-benar mengikutinya hingga Allah menguatkan mereka dan membela mereka atas orang-orang yang kafir secara keseluruhan. Maksudnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus punya pengikut, kemudian banyak pengikutnya setelah berhijrah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenangkan kaum muslimin atas orang-orang kafir. Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini. Ini menunjukkan iman dan amal saleh kiat agar rakyat sentosa, negeri gemah ripah loh jinawi, aman sentosa. Salahnya adalah beriman dan beramal saleh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan, "Walakin hikmatullahi adilah." Akan tetapi hikmah Allah itu adil. Apa hikmah Allah? Fa innaha iqtadat anna man tamassaka bid-din nasarahu an-nasral mubin. Artinya, adilnya bagaimana? Bagi siapa yang berpegang teguh dengan agama, niscaya Allah akan membelanya dengan pembelaan yang nyata. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, wa anna man taraka amrahu wa nahyahu wa nabadha syar'ahu wa tajarra'a ala ma'asi an yu'aqibahu wa yusallita 'alaihi al-a'da. Ini bahayanya. Dan bahwa orang yang meninggalkan perintahnya dan melanggar larangannya, melemparkan syariatnya dan berani lancang berbuat kemaksiatan kepadanya, niscaya dia akan menghukumnya dan akan membuat musuh-musuhnya menguasainya. Ini di sini mungkin terjemahnya kurang tepat. Di sini penulis mengatakan dalam buku bahasa Arabnya, wa yusallitu alaihi al'a'da, dan bahwa orang-orang yang meninggalkan perintahnya dan melanggar larangannya, melemparkan syariatnya dan berani lancang berbuat maksiat kepadanya, ya, niscaya dia akan menghukumnya dan akan membuat musuh-musuhnya menguasainya. Oh iya, betul, sudah betul. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai pembacaan tafsir yang begitu panjang, hampir 5 pertemuan mungkin kita baca, ya, dari ayat ke 33 sampai 55. Intinya ayat-ayat ini membicarakan tentang Nabi Isa, dari mulai awal ibunya sampai kepada Nabi Isanya disalib, diangkat kemudian dikembalikan nantinya di akhir zaman, sampai orang-orang yang disamakan atau diserupakan dengan Nabi Isa disalib. Di ayat 33 sampai 55 itu adalah cerita Nabi Isa dalam surat Ali Imran. Ingat baik-baik. Ayat 33 sampai 55 adalah cerita Nabi Isa dari mulai bayi, bahkan sampai dari mulai sebelum lahir sampai peristiwa diangkatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya terus terang baca ini takut Bapak dan Ibu sekalian boring gitu, bosan, karena ceritanya itu dari kemarin. Hampir beberapa pekan kita cuma baca ayat ini, ya, 33 sampai 55. Akan tetapi banyak faedah yang kita bisa ambil dari ayat-ayat ini. Dan insya Allah kalau tidak ada masukan bagi saya, caranya seperti itu tadi. Saya baca dari tafsir Imam Ibnu Katsir, kemudian baru kita ke tafsir As-Sa'di, sehingga bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Cuma kadang-kadang pembacaan tafsir Imam Ibnu Katsir porsinya agak lebih banyak dibandingkan pembacaan tafsir As-Sa'di. Jadi nanti saya akan mengkondisikan bagaimana bisa dua-duanya kita dapat. Tapi yang paling utama adalah tafsir As-Sa'di. Dan seperti yang sudah saya sebutkan, bagi siapa yang pemula ingin membaca kitab tafsir, maka bacalah dari tafsir As-Sa'di, karena bahasanya mudah. Kemudian setelah itu Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di, beliau menafsirinya ayat per ayat begitu, sehingga memudahkan kita untuk memahaminya. Nah, selesai ayat yang ke-55, alhamdulillah. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Apakah Ibunda alaihissalam masih hidup saat Nabi Isa diangkat? Allahu a'lam, belum ada keterangan dan belum terbaca oleh saya. Sepertinya sudah meninggal, karena Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan itu menunjukkan bahwasanya beliau sudah tua, dalam artian sudah berumur. Dan Maryam ibu beliau pada saat itu belum disebutkan dalam beberapa riwayat, belum beliau tua sudah meninggal. Belum beliau tua sudah meninggal. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Apa yang tertulis pada tiang salib dan apa artinya? Allahu a'lam. Tiang salib. Allahu a'lam. Adakah tulisannya itu dulu? Enggak tahu saya. Yang jelas salib itu dulu adalah tata cara atau cara orang-orang Bani Israel untuk membunuh. Kalau di kita sekarang kan penggal leher. Mereka mensalif. Ada pelajaran-pelajaran menarik tentang salib. Sebagian orang terlalu berlebihan tentang ornamen salib ini. Ada yang berpendapat bahwa tanda plus itu salib. Ya, tanda plus itu salib. Atau ada yang berpendapat, pokoknya kalau ada garis lurus kemudian garis miring, garis mendatar, maka itu salib. Ini kadang terlalu berlebihan membuat susah. Di antaranya di surban-surban. Surban ada garis lurus, garis miring. Enggak boleh dipakai ini salib. Ini terlalu berlebihan. Ya. Kalau seandainya terlihat jelas salibnya baru iya. Dan juga ada pelajaran tentang salib juga, saya baca fatwa kemarin. Apabila ada masjid yang serupa dengan salib, maka diharamkan untuk sholat di dalamnya. Yang benar-benar serupa. Ataupun benar-benar serupa dengan gereja. Fatwanya lebih tepat seperti itu. Kalau seandainya ada masjid yang serupa dengan gereja, maka diharamkan untuk sholat di dalamnya. Ya, karena itu simbol dan tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Jadi ingat sekali lagi, sebagai pengetahuan, surat Ali Imran ayat 33 sampai 55 cerita Nabi Isa. Itu agak lengkap ceritanya. Jadi kalau ingin bercerita tentang Nabi Isa, dari mulai itu. Ya. Biasanya ada ustaz-ustaz yang kajiannya tentang para nabi, kayak Ustaz Firanda. Itu biasanya diambil dari cerita Nabi Isa. Seperti ayat ini, dari 33 sampai 55, dikupaslah satu-satu pelajaran-pelajaran penting darinya. Sedangkan ayat-ayat yang lain cuma mendukung. Artinya cerita yang paling panjang tentang Nabi Isa adalah dalam surat Ali Imran ayat 33 sampai 55. Baik, alhamdulillah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.